Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان سبحان الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بارك الله فيكم اخوان احوال عزكم الله. Hadirin tanggal 5 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 3 Oktober 2019. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhu Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang kita sampai pada halaman 111. Innahu qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu alimun qadir. Innahu, sesungguhnya Allah alim, Allah maha mengetahui. Qadir, apa itu qadir? Apa bedanya qadir dan qadir? Qadir itu yang apa? Pada jin semua. Qadir. Kalau masih qadir. Giliran ditanya diam, giliran enggak ditanya rame. Qadir berkehendak. Kok bisa? Kok bisa? Kalau qadir berkehendak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan apa itu makna qadir dan apa bedanya al qadir sama al qadir? Kalau di Indonesia qadir beda lagi. Nama ini sinten Pak? Pak Qadir. Nah, itu beda lagi. Beda makna, Mas. Apa Mas Bek? Diam seminggu bahasa. Ada yang tahu? Mosok tuh. Al-Qadir, qafnya panjang, itu artinya yang berkuasa. Kalau Al-Qadir itu nama Allah Azza wa Jal yang artinya adalah yang maha berkuasa. Kuasanya tidak pernah hilang. Kuasanya tidak pernah hilang. Mana tuliskan? Jadi bedanya Al-Qadir qafnya panjang. Al-Qadir dengan Al-Qadir itu beda maknanya. Al-Qadir ala wazan al-fa'il, artinya di situ adalah yang berkuasa, tapi hanya maknanya adalah terbatas. Jadi Al-Qadir. Qa Al-Qadir. Jadi jadi kalau di sini Al-Qadir yeah. Al-Qadir di sini Al-Qadir sebentar, ini harusnya dikecilin. Jadi Al-Qadir di sini adalah untuk lihat saja, ini adalah Al-Qadir itu yang berkuasa, tapi kekuasaannya hanya sekali kuasa. Sedangkan Al-Qadir secara bahasa artinya yang berkuasa terus menerus. Sedangkan kaitannya dengan Allah Azza wa Jal adalah Al-Qadir, Maha Kuasa. Al-Qadir, Maha Kuasa. Apa di sini? Bedanya? Nah. Yang panjang Al-Qadir itu akan dijelaskan di sini. Ini secara sepintas saja ana menjelaskan kepada antum Al-Qadir yang berkuasa sedikit sebentar terbatas. Al-Qadir yang senantiasa berkuasa. Maksudnya di sini kaitannya dengan nama Allah Azza wa Jalla. Al-Qadir artinya apa? Yang Maha Kuasa. Qauluhu innahu alimun qadir, innahu ya'ni ar-rabb azza wa jalla. Hu maksudnya di sini adalah sesungguhnya dia. Maksudnya dia itu adalah ya, maksudnya di sini tentang hu-nya. Hu di sini adalah ar-rabb. Allah azza wa jalla. Al-khaliqu lil khalqi, yang menciptakan baginya ciptaan. Ala hadhihi al-asnafil arba'ati, dengan bagian yang empat ini, yaitu alimun. Alimun maha ya, mengetahui bima yuslihu halal insan, dengan apa yang terbaik yang bisa memperbaiki kondisi manusia. Wabima yaj'alu hada aqiman wa hada dhurriyyatuhu dhukuran wa hada dhurriyyatuhu inatan wa hada mustami'un. Lihat kemarin, ketika kajian kemarin kita membahas manusia terbagi menjadi empat yang diberikan anugerah berupa semuanya anaknya laki-laki, yang diberikan anugerah semua anaknya perempuan, yang diberikan anugerah campur ada anak laki-laki ada anak perempuan, yang keempat aqimah, yang Allah belum memberikan mereka anak keturunan di dunia. Nah, di sini artinya Allah yang Maha Kuasa. Seandainya ada orang menginginkan, dia menginginkan ingin mendapatkan keturunan, tapi tidak menikah. Usianya sudah berapa? Malu Ustaz. Kenapa malu? Tapi saya ingin punya anak. Malu lagi. Itu bukan cara. Sedangkan la yanalul ilma al-mustahi wal-mustaqbil. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ilmu itu barokah. Begitu juga kalau antum ingin anak, nikah. Tapi kemudian kalau Allah berkehendak dengan pernikahan itu, Allah akan memberikan anak. Ada juga yang tidak atau belum diberikan anak, itu Allah memberikan anugerah yang lainnya berupa apa? Kesabaran yang luar biasa. Yang kedua, badal juhud, keinginan untuk berkorban agar bisa mendapatkan tabungan akhiratnya. Makanya antum lihat yang keempat ini Allah berikan semuanya keadilan. Allah memberikan semuanya anak laki-laki, belum tentu mereka akan mendapatkan ketenangan hidup. Ingat, kenapa? Anak laki-lakinya semuanya berantem semua. Anak perempuan sama juga, malah berani dengan orang tua. Misalnya, ini contohnya, ini dari kondisi yang terburuk sampai yang terbaik. Kemudian yang campur juga sama, belum tentu ketika punya anak mereka akan mendapatkan kesabaran sebagaimana yang seharusnya. Yang keempat ini Allah memberikan ujian, belum atau tidak mendapatkan keturunan, tapi Allah memberikan lainnya, yaitu apa? Kompensasi. Di mana Allah memberikan kompensasi keringanan berupa apa? Allah berikan dia kecukupan, semuanya dicukupi. Agar apa? Dia berusaha untuk apa yang menjadi tabungan dia di akhirat kelak dari apa yang telah Allah anugerahkan pada dia. Jadi tidak pernah Allah mendzalimi hamba-hambanya. Ingat, Allah itu Maha Adil dan Allah yang berkuasa. Segala sesuatu ketika misalnya ya, ketika misalnya ada orang yang sudah berusaha, usaha ini usaha itu, qadarullah masyaallah, Allah menakdirkan bahwasanya dia belum mendapatkan keturunan. Ini menunjukkan apa? Bisa jadi Allah akan memberikan kompensasi keringanan kepadanya berupa apa? Berupa kecukupan harta, kecukupan rezeki. Dan agar dia mau merubah apa yang menjadi kelemahan dia, kekurangan dia, kemudian diperuntukkan semuanya untuk beramal soleh, sehingga nanti timbangannya antara anak yang punya anak dan yang tidak punya anak atau yang belum punya anak akan sama. yusawi ba'dun ba'd, seimbang. Kenapa di situ dijelaskan Allah Azza wa Jal itu menyeimbangkan segala sesuatu. Allah tidak akan pernah mendolimi dengan nikmat-nikmatnya. Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya dengan nikmat-nikmatnya. Kenapa? Karena dengan nikmat-nikmat itu Allah memberikan nikmat kepada orang yang memang mampu untuk menanggung nikmat itu, sehingga orang itu bisa lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya ketika Allah memberikan nikmat, kemudian orang tersebut tidak bertambah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, bisa jadi nikmat itu akan dicabut darinya. Sekonyong-konyong, kapan saja. Nasallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Jadi apapun yang terjadi dari takdir Allah Azza wa Jalla, itu yang terbaik. Kullu takdirillah, semua takdir Allah Azza wa Jalla khairun, itu terbaik. Paham sampai di sini? Jadi kalau antum lihat fulan diberikan ini, fulan diberikan itu, orang tidak mengetahui anugerah itu membawa dia kepada ketakwaan atau sebaliknya. Ustaz, anak saya semuanya laki-laki, alhamdulillah. Ustaz, anak saya semuanya perempuan, alhamdulillah. Ustaz, anak saya ada laki-laki ada perempuan, alhamdulillah. Ustaz, saya belum diberikan keturunan, alhamdulillah. Karena setiap orang sebagaimana tadi di kitab apa, salah satu usul dijelaskan tentang apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kecuali yang mampu untuk dipikul oleh setiap orang. Sehingga di situ dengan keadilan Allah Azza wa Jalla, Allah bertakdir. Allah mempunyai takdir. Dan takdir Allah Azza wa Jalla itu yang terbaik. Maka disebutkan di sini, Qadirun ay du kudratin. Yaitu du kudratin, yang mempunyai kekuasaan. Wal kudratu wasmun yatamakkanu bihil al-qadir. Ya. Yatamakkanu bihil al-qadiru minal min fi'lin ma yaqduru alaihi bila adzin. Du kudratin, yang mempunyai kekuasaan. Dan kudrah ini adalah wasfun, sifat yang memungkinkan orang yang mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kekuasaannya tanpa ada kelemahan. Bila adzin, tanpa ada kelemahan. Jadi misalnya antum lihat, antum ingin datang ke kajian ilmu, antum kuat, antum sehat, kendaraan antum berlimpah. Apakah kemudian itu bisa memastikan antum untuk pasti bisa datang kajian? Belum tentu. Kenapa? Karena kita tidak berkuasa atas diri kita maupun atas perbuatan kita secara hasil akhirnya. Tapi kita punya kehendak, kita ingin datang ke kajian, kita ingin melakukan kebaikan, tapi Allah yang menentukannya. Ima dimudahkan atau ima dipersulit. Sehingga ketika dipersulit, berarti bisa jadi itu adalah bagian dari kemaksiatan kita yang menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Maka antum bisa catat berapa banyak amalan kebaikan itu terhalang untuk melakukannya dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Assalamualaikum. Berapa banyak dari diri kita dengan sebab kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Dan sebaliknya, berapa banyak amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan dosa itu dijauhkan dari diri kita dengan sebab amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Bagaimana dengan seseorang kalau kita lihat dengan kasat mata dia itu kelakuannya bejuk gitu, tapi apa-apanya lancar. Saya bertanya, ada orang yang bejucuk, bejucuk itu mungkin bahasa Madura ya. Orang yang tidak sholat, salah ya. Orang yang kurang sholat. Tapi kok semuanya dimudahkan, Ustaz? Urusan-urusannya dimudahkan. Belum tentu. Itu hanya kasat mata. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hasil akhir itu sebagai penjelasan Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamiul Ulum wal Hikam. Di awal hadis yang pertama beliau menjelaskan apa? Bahwasanya inna rajula la ya'malu amala ahli jannah tulud zaman thumma yukhtam 'amaluhu bi 'amali ahli nar kain puluh. Sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga lama sekali, kemudian di akhir kehidupannya itu ditutup dengan amalan-amalan penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia melakukan amal-amal soleh itu fima yabdu linnas, hanya menurut apa yang terlihat manusia, atau hanya ingin mendapatkan penilaian dari manusia. Wah, ini orang baik, jempol, rajin, dan seterusnya. Itu karena mereka ingin pujian dari manusia. Paham ya sih? Dan kemudahan-kemudahan itu bukan berarti akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla pada hasil akhirnya. Innamal amal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung hasil akhirnya, Mas. Bagaimana akhir kehidupan kita? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Sehingga jangan pernah merasa selamat dari godaan syaitan dimanapun kita berada. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, hal fusta minasyaiton ya imam, apakah engkau itu sudah pernah menang melawan syaiton? Tidak pernah. Wadhalika yahduthu min waswas syaiton illa mamati, akan ada waswas syaiton sampai aku diwafatkan, sampai matiku. Sehingga perjuangan manusia melawan hawa nafsunya, melawan ya, apa yang menjadi bisikan syaitan itu tetap akan berlangsung. Tidak ada orang yang aman dari gangguan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kewajiban seseorang itu harus meluruskan apa yang menjadi niatnya. Yang pertama, niatnya apa? Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kalau niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, tidak boleh mengeluh, Mas. Tidak boleh mengeluh. Ustaz, kajiannya sulit. Aku ikhlas. Ikhlas. Enggak usah mengeluh. Mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kajiannya sulit, kajiannya bahasa Arab dan seterusnya, minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk difahamkan bahasa Arab, untuk difahamkan ilmu-ilmu yang lain. Sehingga di situ apa? Jangan pernah mengeluh kepada manusia. Lanjut. wal qawiyyu wasfun yatamakkanu bil qawi min fi'li ma yaqwa 'alaihi bila was bila dha'fin wa didul ya didul quwwati ad-dha'f wa didul qudrati al-'ajz. Nah, di sini perbedaan antara al-qudrah dan al-quwi, yang berkuasa dan yang kuat. Bedanya apa? Al-qawi. Ya, atau al-qawi. Itu artinya yang maha kuat. Tapi di sini adalah al-qawi, maksudnya secara bahasa adalah apa? Wasfun, sifat yatamakkanu bihil qawiyyu min fi'li. Min fi'lin ma yaqwa 'alaihi bila dha'fin. Sifat yang memungkinkan bagi orang yang kuat untuk melakukan perbuatan menurut apa yang dia kuat atasnya tanpa ada lemah. Kalau tadi al-qudrah apa? Yang mempunyai kekuasaan, yaitu wasfun yatamakkanu bihil al-qadiru min fi'li ma yaqdaru alaihi bila adzin. Dha'fin lemah juga, adzin lemah. Tapi lemah adzin itu adalah lemah kekuasaan, tidak berkuasa sama sekali. Mungkin bisa jadi dia kuat. Makanya ini untuk takribuddin. Takribuddin. Contoh yang paling gede di sini siapa? Ya, Mas Sony. Ya, Mas Sony. Ayo, Mas Sony. Ya. Mas Sony gede, Allah barik. Barik, sebentar. Ya, ini kalau idza ra'a ahadukum ma yujibu min akhihi aw malihi ya falyubarik lahu fa innal aina haqqun fa innal aina haqqun. Kalau engkau melihat saudaramu ada yang mengagumkan dari jiwanya, min nafsihi aw malihi, atau hartanya, falyubarik lahu, maka katakanlah barakallahu fi, bukan masya Allah. Karena lafaz di situ Allah membarik, falyubarik lahu, itu adalah Allah membarik atau barakallahu fi. Fa innal aina haqqun fa innal aina haqqun. Karena mata jahat itu benar adanya. Mata jahat itu apa? Antum diplototin gitu aja, tahu-tahu malam enggak bisa tidur. Deg-degan. Ya, kayak kesihir. Nah, itu dahsyat. Nasallahu alaihi wasallam. Itu mata jahat. Ya. Jadi misalnya Mas Son. Katanya badannya besar. Tapi belum tentu dengan jarum akupuntur beliau tahan. Sahih. Apalagi cuma ya dipencet beberapa titik yang orang akan betah. Masih benar. Itu namanya apa? Beliau punya kekuatan, tapi beliau tidak menguasai badannya. Ada di sini. Beliau kuat, ya kuat. Misalnya ngangkat Yudi pakai gini aja mungkin bisa. Tidak ada, canda ya. Artinya di sini kekuatan saja. Tapi belum tentu dia berkuasa atas apa? Tubuhnya. Ketika dipencet, wih, sakit. Ya dia bergerak di luar kekuasaannya. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla, walillahi matalul a'la, bagi Allah pemisahan jauh lebih dahsyat. Tidak bisa di samakan dengan manusia, tapi di sini adalah sebagai takributih, membedakan antara berkuasa dan mempunyai kekuatan. Paham sampai di sini? Nah, sehingga di sini kuat itu lamanya apa? Lemah. Al-quwatu ya, lawannya apa? Ad-dha'fu, lemah. Wa didul qudrati, dan lawannya berkuasa, yang mempunyai kekuasaan, artinya apa? Al-ajz, lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuasaan. Contohnya kalau bagian Pak Sukino ini, ini anu baru ingat, ada tentara yang di lapangan ada tentara administrasi kan? Iya enggak? Kalau tentara administrasi bisa jadi kekuasaannya terbatas. Kalau salah ya minta maaf, karena enggak tahu. Ini secara peneropongan orang awam. Ya. Kalau tentara yang di lapangan bisa jadi mereka berkuasa banyak personel di bawahnya dia. Betul enggak, Pak? Itu model-model seperti itu. Untuk takributin. Betul dia punya pangkat tinggi, tapi dia di kantor, bukan di lapangan, ya. Dia tidak punya kekuasaan. Tapi yang di lapangan, ya dia bisa menggerakkan siapa saja, punya kekuasaan full, kekuatan-kekuasaan. Nah, ini contoh saja untuk takributin, untuk memudahkan antum membedakan antara kekuasaan dan kekuatan. Nah, sehingga di sini Allah Ta'ala berfirman, wa dalilu hadza qawlihi Ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, ya, min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, di surat Ar-Rum ayat 54, Masron, surat Ar-Rum, surat keberapa? Insyaallah. Ya. Sudah membisikkan kali dua, ya, 30. Terima kasih. Tabarik. Wajazakallahu bikum. Salam insyaallah. Tabarik. Doakan Ahyudi, ya. Jadi Allahul ladzi, Allah lah yang khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian menjadikan setelah lemah punya kekuatan. Antum lemah dalam apa? Ya. Min dha'fin artinya apa? Mani. Ya. Penjelasan para ulama, dha'fin ataupun ya apa saja yang kaitannya dengan kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin, setelah menjadikan yang lemah kuwah, mempunyai kekuatan. Ya, dari bayi lemah. Tapi setelah antum dewasa seperti ini, antum punya kekuatan. Tapi nanti dilemahkan lagi. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wal ardi wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Jadi wa ma kana Allah liyujizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Surat Fatir ayat 44. Fatir surat ke 34. Piro? 35. Ayo, masyaallah. Sudah mencongak. Hasan, Allah barik. Ini wa ma kana Allah liyujizahu. Ya. Allah azza wajalla liyujizahu, membuat ajiz, membuat lemah, min syai'in, ya, fis samawati wala fil ardi, dari sesuatu pun, fis samawati wal ardi, dalam langit, ya, wala fil ardi, dan tidak pula di bumi. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi maksudnya yang menjadikan lemah, yang menjadikan kuat itu siapa? Allah azza wajalla. Maka harus mengembalikan kekuatan itu kepada Allah azza wajalla. Ya. Seperti ini contoh. Insyaallah malam ini saya mau begadang, menghafal Quran. Asak, membalik cepat. Tapi nyampe rumah gini. Apa yang mau antum hafal? Gak bisa. maka semua kekuatan itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Min fawaidil ayatil karimah, yang termasuk fawaid ayat yang mulia ini adalah yang pertama, umumu mulkillahi wa umumu khalqillahi ta'azza wa jalla. Keumuman kekuasaan Allah dan keumuman makhluk Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di sini apa? Kekuasaan Allah Azza wa Jalla meliputi seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Dan apa yang menjadi ciptaan Allah Azza wa Jalla ada di langit dan bumi, semuanya Allah mengetahui. Sifatnya apa? General. Jadi keumuman kekuasaan Allah Azza wa Jalla meliputi segala sesuatu. Umumu khalqillahi, keumuman ciptaan Allah Azza wa Jalla, Allah menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, isbatul masyiatillah, isbatu al-masyiati lillahi azza wa jalla liqalihi yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha. Itu isbatul masyiah, menetapkan masyiah, menetapkan kehendak. Allah itu punya kehendak. Bagi Allah, Allah punya kehendak. Liqaulihi, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Bukan siapa ya. Apa? Ma yasha. Sebagaimana kita pernah pelajari. Ma di sini ada li ghairi aqil. Tidak punya akal, tapi meliputi juga akil wa ghairu aqil. Karena di situ disebutkan ma itu sesuatu secara umum. Allah menciptakan apa? Semuanya. Yang berakal maupun yang tidak berakal. Kemudian wa yahabu, yahabu liman yasha. Dan Allah menganugerahi kepada orang yang Allah kehendaki. Allah menganugerahi anak laki-laki, anak perempuan, campuran maupun yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan keturunan. Itu semuanya Allah kehendak. Dan semua kehendak Allah itu baik. Ketiga, umumu ilmihi wa qudratihi azza wa jalla. Umumnya maha mengetahuinya Allah dan kekuasaan Allah. Artinya umum maksudnya di sini adalah bersifat universal, meliputi segala sesuatu. Ilmunya Allah, maha pengetahuannya Allah dan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Ayatnya innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha berkuasa. Ya Allah adan. Afradna ha sarat 16 isman. Kalau Allah itu disendirikan maka menjadi 16 nama. Jadi nama-nama Allah Azza wa Jalla. Insyaallah teman-teman kita masuk halaman 112. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa fi hadhihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.